Sujud ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, masyru', dilakukan dengan dua kali sujud. Dan disyariatkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Dilakukannya atau terjadinya sujud sahwi atau diwajibkannya sujud sahwi dengan tiga perkara. Yang pertama adalah an-naqs, terjadinya pengurangan dalam sholat. Pengurangan ini seperti yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah ibn Malik ibn Buhaynah, bahwasannya Nabi alaihi salatu wassalam salla bihimul zuhra walam yatashahhad, bahwasannya Nabi alaihi salatu wassalam salat zuhur walam yatashahhad, dan beliau tidak melakukan tasyahud awal. Kemudian an-nabi alaihi salatu wassalam sujud sahwi. Ini an-naqs, kurang, yang seharusnya dalam salat zuhur ada tasyahud awal, dan beliau an-nabi alaihi salatu wassalam lupa. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah az-ziyadah, dilakukan sujud sahwi ketika terdapat az-ziyadah, terjadinya penambahan. Seperti dalam hadis Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwasannya an-nabi alaihi salatu wassalam shallaz zuhra khamsan, bahwasannya Nabi alaihi salatu wassalam salat zuhur dengan 5 rakaat. Falamma sallama qila lahu azidu fi shalah, ketika Nabi alaihi salatu wassalam salam, kemudian ada yang bertanya, apakah telah ditambahkan dalam salat, rakaatnya telah ditambahkan. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam bertanya, "Wa madzak?" Apa itu? "Qalu shallaita khamsan." Anda telah menambahkan salat dengan 5 rakaat. Fatana rijlaihi wastaqbala al-qiblah. Maka Nabi alaihi salatu wassalam menekuk kakinya, wastaqbalal qiblah, dan menghadap kiblat, wasajada sajadataini tsumma sallam, kemudian 2 kali sujud dan beliau salam. Ini ziyadah. Kemudian Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah juga menambahkan salah satu contoh yang dalam bentuk penambahan juga, yaitu hadis yang akan disebutkan oleh al-muallif rahimahullah, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasannya Nabi alaihi salatu wassalam salat zuhur atau asar, salah satu dari kedua salat tersebut. An-Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis tersebut melakukan atau mengerjakan 2 rakaat, kemudian salam. Fasallama, kemudian salam. Kemudian ditegur atau diingatkan oleh salah satu sahabat radhiyallahu anhu, Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam bertanya kepada sahabat yang lain, "Ashadaqah hadza? Apakah benar ini?" Kemudian para sahabat yang lain mengatakan, "Na'am." Fa shalla rak'ah tsumma sallam. Kemudian para sahabat mengatakan, "Ya." Dan Nabi alaihi salatu wassalam melengkapi kekurangannya, kemudian salam dan sujud sahwi 2 rakaat, dan setelah itu salam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin menyebutkan hadis ini memasukkan pada sifat az-ziyadah, penambahan. Apa yang ditambahkan pada salat ini? Ditambahkan salam di tengah-tengah salat. An-Nabi alaihi salatu wassalam salam ketika 2 rakaat. Kemudian diingatkan dan beliau menambah 2 rakaat kemudian salam. Maka pada salat zuhur atau asar ini An-Nabi alaihi salatu wassalam menambahkan salam dikarenakan lupa. Ikhwanil a'izza rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, keadaan yang ketiga adalah asyak, ragu. Ragu. Maka ketika ragu, apakah ini 2 rakaat atau 3 rakaat? Apakah ini 3 rakaat atau 4 rakaat? Ketika ragu, maka An-Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, "Falyasjud sajdatain." Maka sujudlah 2 rakaat. Seperti pada hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Ikhwani al-a'izza rahimani wa rahimakumullah, itulah 3 keadaan yang diwajibkan untuk melakukan sujud atau mengerjakan sujud sahwi. Adapun hukum sujud sahwi, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, para ulama khilaf atau berbeda pendapat. An-Nabi alaihi salatu wassalam yang zahir dalam hadis-hadisnya, beliau salawatullahi wasalamuhu alaih memerintahkan untuk sujud sahwi. Seperti dalam hadis, di antaranya adalah hadis Abi Sa'id Al-Khudri dan juga hadis Abi Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Falyutim salatahu wal yasjud sajdatain." Maka sempurnakanlah salatnya, wal yasjud, dan sujudlah. Ini perintah dari Nabi alaihi salatu wassalam. Dan sujudlah 2 kali sujud. Kemudian hadis pula yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, An-Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, "Man zada au naqasa falyasjud sajdatain." Barang siapa yang menambahkan atau mengurangi, tentunya dikarenakan lupa, "Falyasjud sajdatain." Maka sujudlah sajdatain dengan 2 kali sujud. Satu hadis lagi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu disebutkan, diriwayatkan dalam sahih, An-Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, "Fa idza lam yudrik am shalla salatan aw arba'an falyasjud sajdatain." Ini ketika syak, ketika ragu, apakah dia salat 3 atau 4 rakaat. "Falyasjud sajdatain," kata Nabi alaihi salatu wassalam, maka sujudlah dua rakaat. Ini tiga hadis ini menunjukkan perintah Nabi alaihi salatu wassalam untuk sujud sahu. Dan asal dari sebuah perintah hukumnya adalah wajib. Hukumnya adalah wajib. Maka yang rajih ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dan ini pendapat jumhurul ulama, bahwasannya sujudus sahwi hukumnya adalah wajib. Ini pendapat jumhurul ulama, hukumnya adalah wajib. Adapun as-sahu memiliki dua makna. Lupa dalam salat seperti yang telah kita contohkan tadi. Dan ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tidak sampai itsm, tidak sampai dosa ketika dia lupa. Di mana Allah tabaraka wa taala mengatakan rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Wahai Rabbku, la tu'akhidna, janganlah adab kami, in nasina aw akhtana, apabila kami lupa, aw akhtana, atau apabila kami salah. Ini lupa. Adapun makna yang kedua, as-sahwu fi shalah, yang maknanya adalah tarkuha wa idha'atuha, meninggalkannya dan melalaikannya, melalaikan as-salat, meninggalkan salat. Maka ini sebagaimana Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, fawailun lil musallin alladhinahum an salatihim sahun. Maka celakalah mereka-mereka, lil musallin, mereka-mereka yang salat, alladhinahum an salatihim sahun, mereka yang dalam salat mereka itu lalai. Sahun di sini adalah lalai. Ikhwanil a'izza rahimani wa rahimakumullah, inilah dua makna as-sahu yang disebutkan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah dalam kitabnya Tanbihul Afham, Syarah Umdatul Ahkam. Ikhwanil a'izza rahimani wa rahimakumullah, apabila sujud sahwi adalah wajib seperti yang telah kita sebutkan tadi, yang dirajihkan oleh para ulama, pendapat jumhurul ulama, sujud sahwi hukumnya adalah wajib. Apakah meninggalkan sujud sahwi secara sengaja membatalkan sholat? Apakah meninggalkan sujud sahwi secara sengaja adalah membatalkan sholat? Di sana para ulama menjawab pendapat ini, atau menjawab permasalahan ini. Kebanyakan para ulama mengatakan idza kana sujudus sahwi mahalluhu ba'da salam, apabila sujudus sahwi tempatnya adalah setelah salam, setelah salam, la tubtil salatuhu, maka tidak batal salatnya. La tubtil salatuhu, maka tidak batal salatnya. Ini pendapat kebanyakan para ulama ketika sujud sahwinya adalah setelah salam, maka tidak batal salatnya. Ini pendapat kebanyakan para ulama. Adapun apabila sujud sahwi qabla salam, adapun apabila sujud sahwi ini letaknya sebelum salam, maka para ulama berbeda pendapat. Yang dirajihkan Kebanyakan para ulama adalah tidak batal salatnya, walaupun sujud sahwi tersebut terletak sebelum salam. Nanti akan disebutkan oleh diantaranya adalah Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, di mana letak sujud sahwi yang dilakukan setelah salam atau yang dilakukan sebelum salam, dikerjakan setelah salam atau yang dikerjakan sebelum assalam. Adapun sujud sahwi yang dilakukan sebelum salam, maka yang rajih adalah tidak membatalkan as-shalah ketika secara sengaja tidak mengerjakan sujud sahwi. Tidak membatalkan as-shalah. Akan tetapi ya'tham, akan tetapi dosa. Dia dosa. Hukumnya seperti ketika azan dia tidak menjawab azan. Dia berbicara. Maka dia ya'tham. Dia dosa. Walaupun menjawab azan hukumnya adalah wajib. Dia berdosa. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini adalah pendapat al-Imam Asy-Syafi'i, juga al-Imam Abu Hanifah, dan riwayat dari al-Imam Ahmad rahimahumullahum ajma'in, bahwasannya tidak batal salat seseorang ketika dia tidak mengerjakan sujud sahwi ketika letak sujud sahwi tersebut sebelum assalam. Ini pendapat al-Imam Asy-Syafi'i, Abu Hanifah, dan al-Imam Ahmad di salah satu riwayatnya. Ikhwanil a'izza rahimani wa rahimakumullah, yang mengatakan dan merajihkan bahwasannya salat tersebut tidak batal, mereka berijma', bersepakat bahwasannya apabila sujud sahwi dilakukan setelah salam ataupun sebelum salam, baik kesalahan tersebut dikarenakan pengurangan atau dikarenakan penambahan, maka sujud sahwi tersebut boleh atau sah. Ketika kesalahan orang yang sholat tersebut adalah pengurangan atau penambahan, dan dia melakukan sujud sahwi setelah salam atau sebelum salam, maka sujud sahwi ini sah saja, boleh. Ini pendapat mereka, boleh. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, adapun apabila dia meninggalkan sujud sahwi dikarenakan lupa, kemudian dia teringat, maka wajib bagi dia untuk tetap sujud sahwi. Mata dzakara, kapanpun dia ingat, baik dia ingat pada waktu itu, dekat dari waktu dia sholat, dekat ketika dia lupa, maupun jauh jaraknya, maka wajib bagi dia untuk sujud sahwi. Ini adalah pendapat al-Imam Ahmad dan juga al-Imam Asy-Syafi'i, dan dirajihkan dan dipilih oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah. apabila dia lupa untuk sujud sahwi. Dikarenakan letak kesalahannya di awal, awal sholat misalkan. Lupa untuk tasyahud awal. Ketika akhir sholat, dia lupa lagi untuk tidak sujud sahwi. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pendapat al-imam Ahmad dan juga al-imam Asy-Syafi'i yang dirojihkan oleh Asy-Syaikh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bagi dia untuk sujud sahwi kapanpun dia ingat. Sehari setelah itu dia ingat sujud sahwi. Atau sebelum dia keluar dari masjid, sujud sahwi. Ini juga yang dipilih dari pendapat Asy-Syaikh Al-Bassam rahimahullah dalam kitabnya Taisirul Alam. Walaupun di sana terdapat pendapat para ulama yang mentafsil antara dekat dan jauhnya jarak ketika dia ingat. Kalau dekat baru saja dia lupa, kemudian ingat, dia harus sujud sahwi. Apabila lupa sampai sehari dua hari, maka tidak wajib baginya untuk sujud sahwi. Maka ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tidak memiliki dalil. Ikhwanil a'izza rahimani wa rahimakumullah, kita masuk pada hadis yang pertama dalam bab sujud sahwi. Qala al-muallif rahimahullah an Muhammad ibn Sirin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Muhammad ibn Sirin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي. فهو سني نبي عليه الصلاة والسلام صلاة من إمامي كمي كتا أبو هريرة رضي الله عنه إحدى صلاتي العشي صلاح ساتو صلاة العشي. الحافظ المقدسي رحمه الله menjelaskan al-ashi adalah ma baina az-zawal ila ghurubiha. Al-ashi, waktu ashi ini adalah antara setelah condongnya matahari ke sebelah barat, ila ghurubiha, sampai terbenamnya matahari. Ini waktu ashi. Antara waktu ashi ini ada dua salat, yaitu salat Zuhur dan Asar. Dua salat ini. Antara condongnya matahari ke sebelah barat sampai terbenamnya matahari ada dua salat. Salat Zuhur dan salat Asar. Shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihda salatayil asyi. Bahwasannya Nabi alaihi salatu wassalam mengimami kita dalam salat ihda salatayil asyi, salah satu salat dari salat-salat al-asyi, yaitu zuhur atau asar. Qala Ibn Sirin, berkata al-imam Muhammad Ibn Sirin, wasammaha Abu Hurairah walakin nusitu ana, walakin nasitu ana. Kata muallif rahimahullah, Muhammad ibn Sirin mengatakan wasammaha Abu Hurairah, dan Abu Hurairah menyebutkan salat apa itu, salat zuhur atau salat asar. Abu Hurairah menyebutkan secara ta'yin, walakin nasitu ana, akan tetapi aku lupa, kata Muhammad ibn Sirin. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, al-hafidh Al-Maqdisi rahimahullah menyebutkan an Muhammad ibnu Sirin, menyebutkan Muhammad ibnu Sirin dikarenakan ini, dikarenakan ingin mengkabarkan bahwasannya yang lupa adalah Muhammad ibnu Sirin, bukan Abu Hurairah, bukan Abu Hurairah. Qala fa shalla bina rak'ataini tsumma sallam. Kemudian Abu Hurairah mengatakan fa shalla bina rak'ataini tsumma sallam, maka Rasul alaihi salatu wassalam salat 2 rakaat kemudian salam. Fa qama ila khashabatin ma'rudatin fil masjid fattaka 'alayha ka'annahu ghadbanun. Maka Nabi alaihi salatu wassalam berdiri menuju ke sebuah kayu yang terdapat melintang di masjid. Ma'rudah, yaitu mendatar, melebar di masjid. Fattaka'a 'alaiha, dan Nabi alaihi salatu wassalam bersandar kepadanya. Ka'annahu rabbanun, seperti seakan-akan An-Nabi alaihi salatu wassalam dalam keadaan marah. Wa wada'a yadahul yumna ala yusra, dan menaruh tangannya yang kanan kepada yang kiri, di atas yang kiri. Wa syabbaka baina asabi'i, dan wa syabbaka, memasukkan ke kanan kepada yang kiri. Tashbik, ini yang namanya tashbik. Seperti ini, memasukkan kanan ke kiri, ini namanya tashbik. Wa syabbaka baina asabi'i, ini begini tashbik. Wa kharajatis sur'an min abwabil masjid. Wa kharajatis sur'an, yaitu orang-orang yang, dan keluarlah orang-orang yang as-sur'an, yang buru, yang buru, yang terburu-buru, yaitu yang memiliki, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, yang memiliki al-hajah. Mereka keluar. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, wal muradu bihim awailun nas khurujan minal masjid. Dan yang dimaksud dari as-sur'an ini adalah mereka-mereka yang pertama kali keluar dari masjid. Wahum ashabul hajat ghaliban, dan mereka adalah orang-orang yang memiliki hajat, kebanyakan dari mereka. Faqalu, mereka yang mereka keluar ini berkata antara mereka, mereka mengatakan aku sorotis sholah, aku sorotis sholah, apakah sholat ini dikosor, dikurangi. Wa fil qaumi Abu Bakrin wa Umar fahaba an yukallimah, dan di dalam kaum tersebut, ma'asyiral muslimin rahimahullah rahimakumullah, di dalam kaum tersebut, yaitu makmum tersebut, di dalamnya terdapat Abu Bakar wa Umar, fahaba an yukallimah, dan keduanya tidak berkata kepada Nabi alaihi salatu wassalam, dikarenakan An-Nabi memiliki wibawa, maka keduanya takut, segan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Wa fil qaumi rajulun fi yadayhi tulun yuqalu lahu dhul yadain, dan di dalam kaum tersebut terdapat seseorang yang disebut dengan dhul yadain, yang memiliki dua tangan. Dikarenakan apa? Fi yadihi tulun, dikarenakan dia memiliki tangan yang panjang. Faqala ya Rasulullah anasita am qasiratis salah, Am qusiratis shalah? Wahai Rasul, apakah engkau lupa atau memang salat ini diqasar? Kata beliau radhiyallahu anhu. Faqala lam ansa wa lam tuqsar, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Aku tidak lupa dan aku tidak mengqasar salat. Ini menurut anggapan Nabi, menurut keyakinan Nabi alaihi salatu wassalam, beliau tidak mengurangi dalam salatnya. Ini menunjukkan bahwasannya Nabi alaihi salatu wassalam lupa dan beliau adalah bashar, manusia seperti kita. Faqala akama yaqulu dzul yadain, maka Nabi alaihi salatu wassalam bertanya kepada para sahabat yang lain, akama yaqulu dzul yadain, apakah seperti yang diucapkan oleh dzul yadain? Qalu na'am, maka mereka mengatakan na'am. Fataqaddama fa sallama taraka tsumma sallam, kemudian Nabi alaihi salatu wassalam maju dan salat. Fa shalla ma taraka, kemudian salat apa yang beliau tinggalkan. Beliau meninggalkan dua rakaat dan beliau salat dua rakaat. Tsumma sallama, kemudian beliau salam. Tsumma kabbara wa sajada, kemudian beliau takbir. Wa sajada, kemudian sujud. Wa sajada mithla sujudihi aw atwal, kemudian beliau sujud seperti sujudnya beliau ketika salat. Aw atwal, atau lebih panjang. Tsumma rafa'a ra'sahu fakabbar, kemudian beliau mengangkat kepalanya. Fakabbar, kemudian bertakbir. Tsumma kabbara wa sajada mithla sujudihi aw atwal, kemudian beliau takbir dan sujud mithla sujudihi, seperti sujudnya. Aw atwal, atau lebih lama. Tsumma rafa'a ra'sahu wa kabbara, kemudian beliau mengangkat kepalanya dan bertakbir. Sampai di sini adalah hadis Abu Hurairah. Farubbama sa'aluhu, kemudian murid-murid Muhammad ibn Sirin bertanya, summa salam, kemudian apakah beliau salam? Maka Muhammad ibn Sirin mengatakan, fanubbi'tu anna Imran, kemudian dikabarkan kepadaku bahwasannya Imran ibn Husain mengatakan, qala summa salam, kemudian beliau salawatullahi wasalamuhu alaihi salam. Ikhwanil a'izza rahimani wa rahimakumullah, inilah arti dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Akan kita jelaskan, akan kita baca penjelasannya pada pertemuan yang akan datang biiznillahi tabaraka wa ta'ala. Sampai di sini hafizakumullah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yardha.